Mitra bisnis, investasi di Batam cenderung menurun. Badan Otoritas Batam berusaha untuk meningkatkan fasilitas, namun datangnya investor juga tidak tampak nyata. Menurut pejabat Batam, salah satu penyebabnya adalah masalah perburuhan, di mana masalah buruh ini bukan wewenang badan otoritas, tapi wewenang Pemda. Seperti diketahui, November lalu terjadi aksi anarkis oleh ribuan buruh yang berdemo di Batam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda? Begini, ini ada dua hal yang sebetulnya satu. Para buruh lah mereka mengalami bahwa daya beli mereka merosot. Sehingga mereka merasakan bahwa penghasilan mereka itu berkurang. Jadi ada dorongan ekonomi. Dan itu mereka mencoba untuk memperbaiki nasib mereka. Nah yang kedua, yang faktor lain, sekarang ini perburuhan itu semakin kuat dan ada unsur-unsur menggunakan buruh untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu yang dikaitkan juga perbaikan buruh. Nah, sebetulnya ada satu hal yang perlu kita para buruh juga harus maklumi bahwa tindakan mereka itu kan kelihatan bahwa seperti di Batam itu kan malah merugikan. Karena begini, bahwa buruh itu akan memperoleh pendapatan dari dua hal. Di mana dari tempat mereka bekerja itu memperoleh kenaikan penghasilan, entah ada prestasi, kenaikan pangkat. Yang kedua adalah bahwa mereka mempunyai satu kebebasan untuk memilih kerja di A, B, atau C. Gitu. Kasus di Batam itu dengan tidak ada datangnya investor, maka mereka tidak bisa, tidak punya pilihan. Gitu kan. Itu. Nah, jadi seharusnya begini, pada saat sekarang ini, di mana ekonomi Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik, jadi mereka juga harus bersabar, artinya bersabar tidak melakukan tindakan-tindakan anarki, agar pertumbuhan ekonomi itu terjadi dengan baik. Waktu, sabaran, jadi tidak sekarang, mungkin 2 tahun lagi. Nah, pada saat itu, mereka diharapkan bisa melakukan usaha. Nggak mungkin datang sendirian. Usaha dalam arti bahwa apakah dia nanti pindah pekerjaan, pindah profesi, atau pindah perusahaan yang lainnya, atau yang lainnya, ya, pindah kota. Hal seperti itu harus mereka sadari. Nah, justru kadang-kadang yang dengan adanya kuatnya kaum perburuhan, ini membuat mereka menjadi bersatu, menjadi mudah untuk tidak sabar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya juga industri-industri yang ada, itu juga jangan terlalu menekan. Saya lihat, kalau di Batam saya nggak tahu, tapi kalau di sekitar Jabodetabek, ada kecenderungan untuk memberikan penghasilan gaji itu pas UMR. UMR yang kita tahu bahwa UMR itu sebetulnya sangat pas-pasan sekali gitu ya. Oleh para pemilik perusahaan itu dianggap tinggi, tapi sebetulnya masih kurang gitu. Nah, jadi dalam kasus seperti ini sebetulnya bahwa faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional sangat menentukan. Nah, ini akan membaik kalau saya lihat kita amati. Kecuali kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi di Batam itu. Investornya nggak datang, kemudian malah pengusaha cenderung untuk downsizing perusahaan karena tidak nyaman dan sebagainya. Jadi mereka bertindak terlalu cepat gitu. Tapi kita paham bahwa situasinya sebetulnya ini daya belinya ini makin menurun. Rupiah itu makin tidak ada harganya, apalagi dengan kenaikan barang-barang relatif ada setiap tahun. Belum nanti tahun depan harga listrik naik, harga gas naik, dan sebagainya. Sebetulnya, kalau menurut saya, bahwa dari mereka-mereka yang pandai-pandai dalam arti juga serikat buruh yang pandai, itu yang mau didengar oleh mereka untuk memberikan masukan. Tapi mereka juga harus memperoleh inputan dari DPR. Saya pikir mereka juga pandai, kecuali mereka memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri. Ya. Contoh yang gampang, yang sebetulnya gampang tapi susah. Bahwa kenaikan harga minyak yang kemarin itu menjadi kasus. Sebetulnya itu adalah konsekuensi logis. Oke sih ya, naik tapi jangan tinggi. Tapi kan susah menerangkannya bahwa sebetulnya bahwa seluruh dunia itu minyak makin langka dan makin mahal. Kalau kemudian tidak kita naikkan harganya, sektor-sektor ekonomi lain termasuk pengembangan infrastruktur yang kemudian majukan ekonomi itu akan membuat mereka juga ikut terpuruk gitu loh. Tapi kita nggak bisa salahkan orang-orang bahwa situasi ini memang perlu kesabaran. Kita melihat bahwa banyak sudah kemajuan, tapi belum sampai ke kita-kita. Kita kok nggak ikutan atau nggak menikmati pembangunan gitu kan. Tapi kita melihat, banyak orang sudah menikmati itu, terutama di sektor pertambangan sama sektor hasil hutan, yang pada saat ini harganya mah tinggi kan. Kemudian, pengundang dari para buruh juga begini. Mereka kan kalau melakukan aksi demo itu sebenarnya seolah mereka melakukan itu karena mereka sangat tidak ada pilihan, sangat tergantung dari pemilik perusahaan sehingga hanya bisa berontak. Nah, harusnya mereka melakukan pengembangan diri sehingga mereka mempunyai pilihan yang bisa menghasilkan added value buat keluarganya. Gitu. Tapi soal Batam ya juga tidak berkembang bukan hanya karena faktor buruh. Karena kita lihat belum demo pun hotel-hotel itu sepi dengan para bule sebagai tujuan wisata. Dan juga industrinya juga melesu. Melesunya akibat bahwa berkembangnya ekonomi Eropa dan Amerika. Kemarin juga ternyata beberapa negara termasuk Singapura pernah awal tahun lalu juga drop. Tidak hanya faktor buruh. Tapi sebetulnya kita ngomong banyak daerah. Banyak daerah itu seharusnya tidak hanya untuk mengembangkan daerah, tidak hanya mengembangkan sektor industri. Sebetulnya kayak Batam itu sektor pariwisata itu juga bisa dikembangkan, tapi kok saya lihat sangat terlupakan gitu. Karena penghasilan devisa yang baik pun juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, buat buruh kan kalau ada lapangan pekerjaan ada pilihan. Mungkin anaknya bisa bekerja untuk menambahin yang keluarga, mungkin istrinya bekerja selain bapaknya ikut bekerja gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Saya Wendy Lim.